warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan pembacaan risalah jawab su'alin di hadis dahi karya Syekh Ambiyatullah Alibi. Kita pada pertemuan yang lalu kita membahas pembahasan al-ismah, cara melindungi diri, membentengi diri dari fitnah, dari kesesatan kelompok waris Luther Abu Maryam Al-Mukhlis. Kita lanjutkan pada halaman kedua pada pembahasan faslun wal ismah. Halaman kedua. Enggak tahu halaman berapa sebenarnya. Halaman 12. Memberi halaman sendiri-sendiri. Wa amma man lam yasilhu al-ilmu ay lam yablughu fa innahu la yajibu alaihi. Adapun orang yang belum sampai kepadanya ilmu, maka dia tidak wajib mengimaninya secara tafsili, secara terperinci. Wa qad yajibu alaihi al-bahthu wa ta'allumu wa talab wa su'alu wa yu'akhadu ala tafsiri. Dan terkadang wajib bagi dia untuk membahas, mencari, mempelajari, mencari tahu dan bertanya tentang ilmu yang belum sampai kepadanya tadi. Wa yu'akhadu ala tafsir, dan dia akan berdosa, dicatat berdosa, meninggalkan kewajiban apabila dia tafsir, ya, meremehkan, tidak serius dalam mencari, mempelajari, menanyakan hal yang belum dia tahu tadi. Waqad la yajibu, tapi kadang juga apa yang belum dia tahu tadi tidak wajib dia pelajari. Kenapa? Fal ilmu minhul wajibul aini wa minhul kifai wal mustahabu wa hakadha. Kenapa? Karena ilmu itu ada yang nilainya wajib ain, wajib atas setiap individu. Ada juga yang wajib kifayah. Ada juga yang hukumnya bahkan sunnah saja. Sehingga hukum mempelajari sebuah materi, sebuah ilmu itu juga tergantung kedudukan dia, apakah dia seorang ulama, mufti, qadhi, mujtahid, ahli dakwah, imam, khatib, ustaz, ataukah dia seorang pelajar tingkat lanjutan, ataukah dia pelajar pemula, ataukah dia orang awam, tentu akan beda. Kita yang orang-orang miskin begini, tidak wajib bagi kita mempelajari detail-detail hukum umrah dan haji umpamanya. Kalau kita belajar umrah dan haji itu sifatnya sunnah, bukan fardu ain, juga bukan fardu kifayah. Yang fardu ain yang sudah saatnya naik haji, yang fardu kifayah ya ustaz-ustaz yang ngajar jamaah haji dan lain sebagainya. Wal maksudu anna wasiat al-kubra lil ikhwati, intinya maksudnya bahasanya wasiat terbesar, wasiat besar yang hendak disampaikan di sini kepada ikhwah adalah ayatamat sakubil imanil jumali, hendaklah mereka berpegang teguh dengan keimanan yang global, keimanan atas perkara-perkara yang sudah pasti itu bagian dari ajaran Islam. Semua orang Islam tahu, tidak ada yang tidak sepakat atasnya. Rukun Islam yang 6, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan global-global lainnya. Hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dihalalkan, akhlak terpuji, akhlak tercela, seperti itu. Imanil ajaizi insyitu, yaitu imannya bah-bah tua, kalau kalian mau pakai istilah begitu. nenek-nenek. Istilah yang pada abad kelima ke-6 Hijriah ini istilah yang sangat populer ya, imanul ajaib. Imannya nenek-nenek tua. Di mana dikisahkan para ulama yang menekuni ilmu kalam itu ketika di akhir hayatnya mereka bertaubat, maka mereka mengatakan, saya berharap seandainya saya beriman seperti imannya Haja Idrinai Sabur. Ya, beriman seperti imannya para nenek-nenek di Naisabur. Naisabur itu sekarang provinsi di Iran sana. Memisahkan apa? Imannya orang-orang tua mbah-mbah ya, yang global-global itu malah lebih lurus dari para ulama yang menekuni ilmu kalam. Ada kalau tidak salah Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Abdul Ma'ali Al-Juwayni, seorang ulama besar madzhab Syafi'i, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tafsir ya. Ahli kalam juga, ahli filsafat. Di akhir hayatnya kan menyatakan nihayatul ikdamil uquli iqalun. Finish, ujung terakhir pemberhentian dari mengedepankan akal, mengedepankan filsafat dan ilmu kalam itu hanyalah ikolun ya, keruwetan rambut ikal yang bundel-bundel tak karuan itu. Kele ya. Akhirnya apa? Ya, saya sangat berharap andai kata iman saya ini seperti imannya para nenek-nenek naik tabur mereka begitu. Wayat truku ya kan, orang-orang tua itu kan imannya mantap pada Allah ya. Tidak terlalu banyak ilmunya, tapi apa yang diketahui diamalkan. Tahunya ya Islam itu beribadah kepada Allah saja, rukun Islam yang 5 ya kan, rukun Islam yang 6 diimani, beribadah, sholat, apa jaga ya, jauhi syirik, sederhana saja, tidak tahu dalil juga tidak apa-apa pada orang tua. Tapi mantap imannya itu. Wa yatruku ma la yastati'una fahmahu wa tahqiquhu min al-masaili ila ahliha al-mutakhassisin min ahli al-ilmi. Dan hendaknya mereka menyerahkan apa yang belum mereka ketahui pemahamannya dan kajiannya secara tuntas ya. Hendaknya mereka menyerahkan perkara-perkara yang belum mereka pahami, belum mereka ketahui kajian tuntasnya, kepada para ahlinya, kepada para pakarnya, al-mutakhassisin ya, para pakar yang spesialisasi di bidangnya, min ahli ilmi, di kalangan para ulama. Ini ada masalah ruwet, tidak paham, sudah, tidak usah ikut nyebur-nyebur bahas, serahkan saja kepada para ulama yang ahli. Wa yaqulu, hendaklah mereka mengatakan, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami mengimaninya karena semuanya ya ayat ya hadis berasal dari Rabb kami. Surat ini ya, Al-Imran ayat 7. Wa yaqulu ma lam yafhamuhu wa ma lam yaqifu ala tahqiqihi ila Allah azza wa jalla. Hendaknya mereka menyerahkan masalah yang belum mereka pahami dan masalah yang belum mereka ketahui, belum mereka dapatkan tahqiqnya, perkara yang belum mereka pahami, perkara yang belum mereka temukan tahqiqnya, kajian tuntasnya, diserahkan kepada Allah saja. Wallahu subhanahu yaftahu alaihim bitawakkuli wasabri wasidki fil bahti watalabi wabityanil umuri min abwabiha wadamil istijalil mazmumi. Dan dalam dan Allah akan membukakan untuk dia jawabannya kalau dia bertawakal, kalau dia sabar, kalau dia jujur, tulus dalam mencari dan membahas, kalau dia mendatangi perkara dari pintunya, dan kalau dia tidak melakukan ketergesaan yang tercela. Saat ini kalau ada beragam pemikiran yang tidak jelas, kita tidak tahu bagaimana bantahnya, ini benar atau salah, diserahkan saja kepada Allah. Kita sabar pegangi yang sudah pasti dari kita. Sabar, tawakal, jujur dalam mencari kebenaran, ya. Mendatangi segala perkara dari pintunya dan tidak tergesa-gesa. Allah akan membukakan jawabannya untuk kita. Fa'usi ikhwani bil hadari min ha'ula'il mabtunina wal bu'di anhum wal mutarakati lahum. Maka saya pesankan, saya wasiatkan kepada iwan-iwan, hendaklah mereka mewaspadai orang-orang yang tersesat, terkena fitnah itu, orang-orang yang menyimpang. Abu Maryam Al-Muqlid. Dulu belum tahu siapa dia, sekarang sudah tahu situsnya. Ternyata memang benar-benar punya situs, ya. Situsnya aja namanya At-Tauhid Al-Khalid. Tauhid yang murni, yang bersih. Sampai ngarang buku gimana? Kasbu dolah ditandim kekoidah. Kajian apa? Membongkar kesesatan tandim Al-Qaidah Abu Maryam Al-Muqlid dalam latar baca situsnya. Maka pesannya Syekh Asyatullah di sini, saya pesankan kepada iwan-iwan untuk mewaspadai orang-orang menyimpang ini. Walbudianhu, menjauhi mereka. Walmutarokatilahu, membiarkan mereka, tidak melayani mereka, tidak berdebat dengan mereka. Dan ini juga pesannya Syekh Abu Muhammad Al-Maghdisi, ya. Kalau antum suka tanya jawab di mimbar Tauhid Wal Jihad, ada penanya menanyakan bagaimana tentang jamaah Khawarij modern ini, Abu Maryam Al-Muqlid, kemudian disebutkan kawan-kawannya, tokoh-tokohnya Abu Maryam Al-Muqlid, Ziyauddin Al-Maghdisi, Abu Abdurrahman Al-Sumali, dan beberapa tokoh lainnya. Maka Abu Muhammad Al-Maghdisi mewasiatkan, ya, untuk tidak buka-buka situs mereka, untuk tidak baca tulisan-tulisan mereka, tidak dengar dan tidak mendepan mereka. Buang umur saja, ya. Di zamannya sibuk jihad melawan Amerika, melawan Yahudi, banyak kesesatan tandem Al-Qaeda. Sekali ini sebenarnya CIA ini agen FBI atau apa? Wala yasma'u lahum, jangan mendengarkan mereka, kajian-kajian mereka. Wala yujadiluhum, jangan mendebat mereka. Wala yumaruhum illa mira'an zahiran in kana la budda, dan jangan berdiskusi dengan mereka, berargumen dengan mereka, berdebat dengan mereka, kecuali mira', kecuali debat yang zahir, yang nampak, yang jelas-jelas saja perkara-perkara, ya, sudah pasti. Itu pun ingkana la buddha, kalau terpaksa harus berdebat, ya. Lebih baik tinggalkan saja, tidak perlu dilayani. Wal yasbiru wal yatibu ala dinillah, hendaklah mereka bersabar, hendaklah mereka tetap memegang teguh din Allah. Wala yasta'jilu fi sa'i fi munadaratihim, jangan tergesa-gesa berusaha untuk berdialog, berdiskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka. Au tahsilil jawabi ala kulli iradatihim, atau berusaha untuk menjawab segala bentuk lontaran yang mereka pikir mereka berikan. Ada pengajian begini, ada pembahasan begini, ada subat begini, mereka isukan, jangan dilayani, jangan tergesa-gesa ingin jawab. Sabar. Wal yatamassaku bil muhkama, bil muhkamatil wadihatil bayyinati fi dinillah. Hendaklah iwan-iwan berpegang teguh dengan perkara-perkara yang sudah muhkam, yang sudah baku, sudah paten, tidak mungkin berubah. Al-wadihat al-bayinat, yang sudah jelas, sudah terang di dalam din Allah. Wal yaqtadu bil a'immatir rasikhina fil ilmi, hendaklah mereka mengikuti jejak para imam, para ulama yang ilmunya kokoh mendalam. Wa ma alaihi umumuhum, hendaklah dia mengikuti pendapat-pendapat umum para ulama. Wal yahdharu minasyududi wattafarrud, dan hendaklah mereka waspada jangan sampai mengikuti pendapat yang syudud. Syudud itu dalam bahasa apa? Hadis ya kan. Syudud itu mukhalafatu thiqah liman huwa awsaqu minhu. Syudud itu kalau belajar ilmu hadis ya, mukhalafatu thiqah liman huwa awsaqu minhu. Seorang perawi yang thiqah, seorang perawi yang secara agama dianggap adil, tidak fasik, dan secara hafalan kuat, sobit ya, kuat, tapi dia riwayatnya menyelisihi para perawi lainnya, para ulama hadis lainnya yang lebih thiqah dari dia, hafalannya lebih baik dari dia, kemudian keadilannya, kesolehannya juga lebih baik dari dia. Itu dalam hal ulama thiqah menyelisihi mayoritas ulama yang lebih thiqah dari dia. Apalagi kalau ini dia bukan ulama, bukan orang thiqah, menyelisihi ulama-ulama yang thiqah. Wattafarrud, tidaklah wan-wan mewaspadai sikap tafarrud, kesendirian. Punya pendapat, kok pendapat yang dipegang sendiri yang tidak dikenal. Pendapat itu di kalangan para ulama mutaqaddimin, para ulama-ulama besar, para ulama-ulama yang sudah dikenal luas kesikohannya, kesolehannya, keilmuannya. Wal yaqilu ilma ma lam ya'lamuhu illallah ta'ala. Wal yaqilu wa kala yaqilu ya, adalah dia menyerahkan ilmu perkara yang belum dia ketahui kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu yaftahu alaihi, maka Allah akan memberikan jawaban kepada mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat akhir-akhir, ayat Zaid, ayat tentang hutang 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Itu seorang muslim begitu, ketika ada berbagai pemikiran yang dia belum bisa jawab, tidak tergesa-gesa jawab dia. Tidak akan tergesa-gesa mendiskusikan, membahas, mengkaji. Dia tunggu dengan tenang, sabar, tawakal kepada Allah, mengkaji, diam, tidak memberikan jawaban. Itu yang diwasiatkan oleh para ulama. Dan ini kita rasakan betul ya, ternyata bagaimana ternyata ketika kita bersabar, bertawakal, ada keseriusan untuk membahas, mencari jawaban kepada para ulama yang memang betul-betul ahlinya, maka jawaban itu muncul dengan cara yang sangat-sangat tidak terduga. Contohnya saya rasakan itu tentang ayat fitrah itu, ayat Al-A'raf ayat 172 173 yang menyebutkan diambil dalil oleh sebagian orang, sebagian ulama untuk menyatakan ayat ini bukti paling nyata bahasanya fitrah semata itu sudah cukup sebagai hujah atas manusia, sehingga tidak diutus rasul pun masalah tauhid dan syirik itu semua orang pasti paham. Nanti di akhirat tidak diutus rasul pun akan diazab kalau urusannya tauhid dan syirik, karena tidak ada udur kebodohan dalam hal itu. Berapa bulan kita ya, dari awal kita tahu jawaban itu dari buku-bukunya Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Maksud ya, seorang al-alamah al-usuli dari Al-Azhar. Ternyata bantahannya secara kajian usul fiqh itu jelas Asy'ariyah, Maturidiyah atau Mu'tazilah bahkan pemikiran seperti itu. Tapi bantahan yang disampaikan ulama hadis dari Sudan ya, Shodiq bin Abdurrahman itu, Abu Abdillah Shodiq bin Abdurrahman itu dalam ceramah beliau itu, daurah beliau di Sudan itu luar biasa. Beliau menjawabnya itu sangat sederhana. Orang kalau diambil misak itu kan ketika dia mati di dalam tulang sirbi bapaknya. Ya kan? Ketika dia lahir ke dunia itu Allah tegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Orang lahir ke dunia itu siapapun dia, baik dia nabi dan rasul sekalipun, tidak ingat apa-apa. Tahu namanya saja tidak tahu, apalagi tahu mitak ada perjanjian dengan Allah. Sangat sederhana. Kemudian beliau bukakan, mari kita buka kitab akidah yang disepakati sebagai kitab induk Ahlussunnah wal Jamaah, baik oleh pihak yang menyatakan ada uzur maupun yang tidak ada uzur. Dibawakan kitab cara usul itikad Ahlussunnah ya Imam Abdul Qasim Hibatullah Al-Alikai. Itu bab pertamanya sudah membahas masalah tauhid dan syirik itu. Dalilnya apanya? Pedomannya adalah fi'tatul rasul. Sebutkan sekian buahnya ayat, sekian hadis. Dan itu akidah Ahlussunnah seperti itu. Itu padahal buku itu sekarang abad 4-5 Hijriah. Kenapa kita di sekarang abad 15 Hijriah dapat sobat begitu aja kemudian goyang? Padahal sudah sejak 1000 tahun yang lalu ulama Ahlussunnah itu menyebutkan begitu, kita kemudian tidak kembali ke kitab-kitab ulama mutaqaddimin, tapi ambil ulama-ulama abad belakangan, abad kontemporer bahkan. Nah itu ya pentingnya bersabar, tawakal, tenang, tidak tergesa-gesa, pengen bantah, pengen diskusi, pengen dialog. Tidak seperti itu sikap seorang muslim yang warok, ya, seorang muslim yang khawatir akan keselamatan dinnya. Ya, karena al-ilmu dinuk, tanguru amanda kudunan dinan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qala li Syekhul Islam radhiyallahu anhu, dan berkata kepadaku Syekhul Islam, semoga Allah meridainya, maksudnya guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ja'altu uridu alaihi iradan ba'da iradin. Saat itu saya menyampaikan kepada beliau, memaparkan kepada beliau iradan ba'da iradin, satu bantah, satu argumen demi satu argumen, satu bahasan demi satu bahasan, satu kajian demi satu kajian. Kalau ada lontaran pemikiran pemikiran baru selalu disampaikan kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la taj'al qalbaka lil iradati wasyubuhati. Janganlah kamu menjadikan hatimu lil iradat wasyubuhat, untuk wadah bagi lontaran demi lontaran pemikiran, ya kan? Syubuhat demi syubuhat yang datang. Mitlat sapan jati fayatasyarrabuha. Seperti dari lihat di kamus, sapan jati itu artinya bunga karang laut. Enggak tahu kayak apa bunga karang laut itu. Seperti bunga karang laut. Fayatasyarrabuha, yang menyerap masuk ya, segala ada apa saja, air masuk apa ke situ ditambung, kemudian falayam bahu illa biha, dan tidak menuangkan kecuali apa yang masuk kepadanya. Maksudnya ini seperti teko ya. Teko itu kan kita masukkan air, nanti keluarnya juga air. Kita masukkan teh, keluarnya juga teh. Kita masukkan kopi, keluarnya juga kopi. Jangan jadikan hati kita itu seperti teko seperti itu. Apa yang masuk, serap semua, kemudian dikeluarkan. Jangan begitu. Jadilah muslim itu yang model penggilingan padi itu. Yang masuk gabah, nanti merang, apa merang itu kulit arinya bisa, nanti bekatul bisa, pegasnya bisa diolah, jangan semua mau diterima masuk begitu. Yang kita butuhkan paling berat, jauh-jauhnya bekatul, nanti yang kulit ari kan bukan untuk keperluan konsumsi. Bekatul pun biasanya konsumsi ayam atau bebek atau kambing atau sapi, bukan kita. Walakin ij'alhu kazzujadatil musammati. Musammatati. Tapi musammatati. Jadikanlah hatimu itu seperti kaca yang sudah dibakukan. Kaca cermin yang sudah diam, mati, sudah baku begitu. Tamuru subuhatu bidohiriha wala tastakir rupiha. Musamata itu apa? Kaca yang licin ya, cermin yang licin. Subhat-subhat itu lewat saja di bagian luarnya. Wala tastakir rupiha. Tapi tidak menetap di dalamnya, tidak meresap ke dalamnya. Fayaraha bisofaihi. Maka hati tadi akan bisa melihat subhat-subhat tadi dengan kebeningan hati. Wayat fa'uha bisolabatihi. Kemudian hati itu bisa menolak subhat tadi dengan solabahnya, dengan keteguhannya, kekarannya, kemantapannya. Solabah itu kan solid, solid. Jadilah hati itu, jadikan hati kamu itu, hati kita itu seperti cermin yang bening, yang licin, ada kotoran lewat tapi tidak diserap. Dia bisa lihat karena kaca yang bening, bisa lihat oh ini kotoran lewat, maka dia tolak dengan kelicinannya, kemantapannya tadi. Wa illa, kalau tidak begitu, fa idza usribat asyrabat qalbaka kullu subhatin tamurru alaiha. Idza usribat qalbuka kullu subhatin tamurru alaiha. Apabila asyrabat ya, apabila hatimu menyerap, meminum segala syubhat yang melewatinya, sara maqarran lisyubhat. Hatimu akan jadi markas, jadi gudang, jadi tempat bercakapnya syubhat-syubhat. Au kama qala. Atau kira-kira begitu pesannya Syekhul Islam. Fama a'lamu anni intafa'tu biwafiyatin tidak isyubuhati kantifa'i bidanika. Maka tahu saya, kata Ibnu Qayyim, saya tidak pernah mengambil wasiat, mengambil manfaat dari sebuah wasiat untuk menolak syubhat yang lebih besar dari manfaat yang saya ambil dari wasiat guru saya itu. Dan sekian banyak wasiat untuk menolak syubhat itu, wasiat Ibnu Taimiyah inilah yang manfaatnya paling besar saya ambil. Wa inna summiyati syubhatu syubhatan listibahil haqqi bil batil fiha. Wa inna maksudnya. Dan hanya saja sebuah syubhat, sebuah kesamaran itu disebut syubhat listibahil haqqi bil batil fiha, karena kebatilan dan kebenaran itu pada perkara tersebut kayaknya mirip, serupa, sehingga orang akan sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Fa innaha tulbisu saubal haqqi ala jismil batili. Karena syubhat itu memakaikan pakaian kebenaran atas jasad yang batil. Pakaiannya benar, tapi jasadnya batil. Itu fungsinya syubhat. Memakaikan pakaian yang batil, pakaian hak kepada badan yang batil tadi, sehingga orang lihat luarnya hak, Wa aktsarun nasi ashabu husnun zahirun. Ashabu husnin zahirin. Sementara kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang melihat penampilan luar yang bagus. Bayan durun nadiru fima albasathu minal libati. Maka orang yang melihat akan melihat pakaian kebenaran yang dipakaikan oleh syubhat tadi pada jasad yang batil tadi. Lihat, yang lihatnya bukan dalam badannya kayak apa, bukan kulitnya yang hitam tapi bajunya yang putih. Faya takidu sihataha, maka dia akan meyakini kebenaran syubhat tadi. Wa amma sahibul ilmi wal yakin, adapun seorang yang berilmu dan pemilik keyakinan, orang yang berilmu dan yakin, fa innahu la yakhtaru bidzalika, maka dia tidak akan tertipu dengan baju luar yang bagus tadi. Bal yujawizu nadaruhu ila batiniha wa ma tahta libasiha, tapi pandangan dia akan menembus melewati baju luar tadi. Ya, pandangannya akan sampai menembus bagian dalamnya seperti apa, yang di bawah kulit, yang di bawah, yang di balik baju itu kayak apa. Fayangka syifulahu hakikatuha, maka akan tersingkap bagi dia hakikat perkara syubhat tadi. Ila akhiri, sampai akhir kalamuhu, akhir pembicaraan Ibnu Qayyim. Pandurhu bitamamihi miftahari dari sa'adah, maka lihatlah secara lengkap dalam kitab beliau yang berjudul Miftahu dari sa'adah. Sebuah kitab yang ada di komputer. Wa ta'ammalhu fa innahu hikmatun, dan perhatikan dengan baik uraian beliau dalam buku beliau Miftahu dari sa'adah itu. Kunci negeri kebahagiaan taruh dari sa'adah. Fa'innahu hikmatun, karena apa yang diurahkan itu sangat bijak, penuh hikmah kalau kita kaji dengan cermat, kalau kita renungkan dengan cermat. Nah, ini yang sangat penting dalam menghadapi hal-hal yang baru ya, yang mungkin selama ini belum kita pelajari ya. Kita ini bertahun-tahun sudah belajar tauhid ya, mulai dari kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita pelajari caranya Syekh Utsaimin, kita pelajari caranya Syekh Soleh Fauzan, kita pelajari caranya dua cucu beliau ya, Saifiru Azizir Hamid, Fathul Majid, kita pelajari kitab-kitab fikih, kitab akidah lainnya. Kok tiba-tiba ada orang-orang mendakwakan perkara-perkara yang kita tidak kenal dalam kitab-kitab akidah sebelumnya. Ini kok asing sekali. Tapi hati kita merasa ada sesuatu yang janggal. Sementara otak kita tidak mampu menjawabnya. Bagaimana itu tadi? Kata beliau, peganglah ajaran Islam, keimanan, keislaman yang sifatnya global. Imanul ajaib, imannya para nenek-nenek tua, imannya orang-orang awam yang meyakini Islam secara global. Kemudian pada peristiwa, pada perkara-perkara yang rinci yang kita belum tahu, kita tanyakan kepada para ulama yang ahli. Kalau kita punya kemampuan untuk membaca, mengkaji buku-buku mereka, kajian-kajian mereka, mendengarkan tausiah-tausiah mereka, ceramah-ceramah mereka, daurah-daurah mereka, ya itu yang kita lakukan. Kalau enggak, ya bertakwa kepada Allah, sabar, tawakal, serius mengkaji, tapi jangan tergesa-gesa, ingin bantah, ingin ikut terjun dalam dialog. Gara-gara takut nanti dibilang enggak punya dalil, kemudian tidak punya kemampuan, kemudian ikut-ikutan bahas, jangan bicara masalah besar tanpa keyakinan landasan yang kuat. Itu bisa menyebabkan kita sendiri yang tergelincir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ini pesan pertama beliau ya, untuk menjaga diri. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah. Usul loh ya, bukan sebenarnya saya. Usul pertama insya Allah nanti diusahakan ya. Usul kedua nanti dibahas di luar baru. Kemudian serahkan panitia, betul. Kita akhiri dengan doa kepada Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.